Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, anak muda Kota Bandung yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa ngumpul lagi di sini untuk ngelanjutin kajian rutin kita setiap Rabu malam yang saya lebih suka menyebutnya dengan tongkrongan ilmu. Nongkrong di rumah Allah sambil mencari ilmu. Mudah-mudahan, terutama tadi saya ngelihat di depan ada layar terus duduk kayak santai gitu. Seandainya saya bisa ganti posisi, mending saya di sana aja terus ada yang ceramah. Kayaknya enak ya, kayak nobar gitu. Ini emang suasana yang kita coba kemas semampu kita untuk supaya anak muda itu lebih nyaman duduk di dalam majelis ilmu yang tadinya istilahnya majelis menjadi tongkrongan, karena majelis juga artinya tempat duduk, tempat nongkrong, tempat berkumpul. Sehingga majelis ilmu rasa nangkring ya, majelis ilmu rasa nongkrong. Mudah-mudahan dengan kayak gitu, taklim ini, tongkrongan ilmu ini bisa menjadi salah satu lifestyle kita. Pulang sekolah, pulang kampus, pulang kerja, kita nongkrong di masjid. Pulang sekolah, pulang kampus, pulang kerja, mencas iman. Dan ini bisa suatu saat mungkin kalau lebih banyak vendor-vendor dakwah kita yang bisa nyediain spot kopi, yang mudah-mudahan masing-masing nanti ada sharing every day atau giving every day, yang mau ngasih kopi misalnya satu brand ngasih untuk sekali taklim itu 20 cup gratis misalnya, amin ya. Nanti ada, kan di Bandung banyak banget tuh kafe-kafe yang keren-keren tuh, mereka semuanya misalnya sebulan sekali mengazamkan, berniat sebulan sekali, Ustadz saya mau support kopi buat taklim Rabu malam tongkrongan ilmu 50 cup sebulan. Jadi ada misalnya 4 brand aja, setiap pekan kita udah ada spot kopi gratis untuk 50 yang datang pertama. Kalau ini ada 3000 ya sisanya beli. Jadi intinya teman-teman, jadi kita bisa benar-benar ngerasain yang namanya duduk di majelis ilmu tuh kayak nongkrong. Dan mudah-mudahan jadi keberkahan. Atau buat teman-teman yang misalnya pengen punya usaha-usaha kuliner, nanti bisa kerjasama. Siapa tahu kita bisa nge-support sama-sama dakwah ini sampai dakwah ini benar-benar menjadi lifestyle-nya anak muda, dilakuin dengan pride karena banyak spot-spot yang kerennya, dan rasanya juga bukan rasa yang taklim serius, tapi kontennya sama dengan taklim yang serius. Konten yang saya sampaikan selama 4 tahun terakhir ini sebetulnya sama. Kalau dibahasain dengan bahasa teman-teman taklim yang lain, mungkin bisa diistilahkan dengan istilah rububiyah, belajar akidah, belajar ma'rifatullah. Kan ini istilah-istilah yang common di beberapa majelis taklim ya, ma'rifatullah, apalagi akidah, ilmu tauhid, terus juga rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Cuman kita tidak membahas dari istilah-istilah itu. Kita mentranslate istilah tersebut, kita terjemahin kepada istilah-istilah yang lebih sederhana tanpa mengurangi substansinya. Kayak misalnya keep the faith dari judulnya, atau libatkan Allah, atau ngejapri Allah. Ngejapri Allah itu istilah. Kalau dalam bahasa teman-teman dikenal dengan istilah al-unsu billah, berduaan dengan Allah. Jadi berduaan itu kita kayak private banget. Dalam bahasa sosmed ngejapri kan ya. Dan Allah juga ngejapri kita. Salah satu ayat japrian itu ad-duha. Kalau ayat broadcast, ya ayyuhalladzina amanu, itu kan broadcast kan, bukan japrian. Nah ini translate-translate kayak gini tuh sebetulnya bukan merubah konten, merubah substansi, lebih kepada bahasa terjemah supaya kita ngerasa materi yang tadinya kesannya berat jadi ringan. Yang tadinya bentuknya teoritis sekarang menjadi aplikatif dan insya Allah bisa langsung kita pakai dalam masalah-masalah pribadi kita sehari-hari. Jadi kita mencoba untuk jadiin Rabu malam ini dan juga kajian-kajian yang lain jadi youth friendly banget, kajian anak muda banget, yang kalau kita duduk di situ kita kayak nongkrong bareng aja, bareng geng kita, bareng teman-teman, bareng apa, barudak lah, teman-teman main terus ngumpul lagi di sini, teman-teman kampus ngumpul lagi di sini. Tapi bedanya apa? Kalau di tempat lain kita murni ngopi, di tempat lain kita ngobrol, kalau di sini kita mendengar ayat Allah dibacakan, hadis-hadis Rasulullah dibacakan, nasihat-nasihat ulama disampaikan, sehingga ini bisa jadi salah satu fast charging buat iman kita tanpa harus susah-susah, tanpa harus boring, tanpa harus krik-krik, tanpa harus terlalu garing gitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa lebih sering lagi ngajak teman-teman kita, geng-geng kita yang ada di tempat main kita buat, yuk kita nongkrong di tongkrongan ilmu Rabu malam yang kita keliling di beberapa masjid. Alhamdulillah sekarang ada di masjid yang luar biasa ini. Mudah-mudahan malam ini kita dapat fast charging iman. Teman-teman yang dirahmati Allah, dua pekan yang lalu, karena pekan kemarin sempat break dulu untuk Idul Adha, dua pekan yang lalu kita membahas tentang surat Ad-Duha. Kita sebetulnya belum tuntas ya surat Ad-Duha ya, baru ayat ketiga kalau gak salah fokusnya. Ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu, Tuhanmu, penciptamu, pemilikmu, Rabbmu itu gak pernah ninggalin kamu, gak pernah benci sama kamu. Kalimatnya kamu, artinya japrian, khusus secara personal touch, bukan kepada kalian. Kalau kalian ma wadda'aka ma wadda'akum rabbukum wa ma qala. Kalau kalian broadcast, tapi ini japrian banget nih. Allah lagi ngomong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara pribadi. Nah, ayat ini ternyata bukan cuman buat Rasulullah sendiri, tapi juga buat kita. Ketika kita ngerasa sendiri, kan kalau rame-rame enggak ada istilah ngerasa sendiri ya. Aku lagi kesepian bersama teman-teman, kan enggak ya? Yang namanya kesepian sendiri. Aku lagi kesepian bersama pasangan, kan enggak mungkin kan ya? Yang namanya kesepian pasti Jovisa. Istilah lebih smooth. Enggak tega bilang jomblo. Jovisa, jomblo fisabilillah. Jadi kalau yang namanya sepi atau kayak lonely gitu pasti sendiri, sehingga kalimatnya kamu, engkau. Nah, ayat ini selain berlaku buat Rasulullah SAW secara konteks, dia juga berlaku buat kita dalam masalah-masalah pribadi kita, dalam kasus-kasus kita yang macam-macam tuh. Allah kayak ngasih tahu ke kita, hambaku, kamu jangan patah semangat. Aku gak pernah ninggalin kamu. Hambaku, kamu jangan pundung, aku gak pernah marah sama kamu. Hambaku, kamu jangan nyerah, aku gak pernah ninggalin kamu. Hambaku, jangan putus asa, aku gak pernah marah sama kamu. Jadi kalimat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ini, kalau kita tafsirkan ke ayat-ayat yang lain itu banyak banget. Salah satu ayatnya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala itu apa? Salah satu tafsirannya al-ayah bil-ayah kalau bahasa tafsir ya, memahami ayat dengan ayat. Allah gak pernah marah kepada hamba-hambanya. Salah satunya, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Ini bukti kalau Allah gak pernah marah kita udah banyak dosa, asrafu ala anfusihim, yang dosanya itu udah gak kehitung, dosanya itu udah kelewat batas, dosanya itu udah berlebih daripada yang normal orang lain lakuin. Apa dosa yang normal? Dosa lupa, dosa gak sengaja, itu dosa normal. Tapi ini sengaja dosa besar berulang-ulang dalam waktu yang cukup lama, bertahun-tahun. Itu namanya asrafu ala anfusihim, udah melampaui batas. Udah segitunya kita ke Allah, Allah masih manggil kita, ya ibadi, wahai hambaku. Itu bukti kalau Allah itu wama kola, gak benci sama kita. Allah tuh gak pernah benci sama kita. Kalau Allah benci sama kita, maka ketika kita bikin dosa sekali, itu jadi kayak ada alasan banget buat Allah langsung mencelakai kita. Tuh kan, jadi bukan saya lo ya yang zalim, dia emang kayak gitu, pantas dibinasain, langsung dibinasain. Kalau Allah udah kayak ada masalah pribadi gitu sama kita. Kan beberapa teologi, beberapa ideologi meyakini bahwa dewa juga kadang-kadang ada masalah dengan apa hambanya gitu kan, dengan kayak manusia gitu. Ada beberapa mitos lah ya, termasuk mitos di orang Arab jahiliyah, bahwa kadang-kadang dewa mereka tuh kayak ada urusan pribadi, ada sebel pribadi gitu, kayak nyimpen gitu sama manusia, sehingga balas dendam, jadi dewanya balas dendam. Kalau Allah tuh gak gitu. Wama kola, gak pernah benci sama kita. Gak pernah benci sama kita. Walaupun kita asrofu, udah dosanya udah banyak banget, Allah gak benci sama kita. Bukti gak benci, Allah masih manggil kita dengan kalimat, ya ibadi, wahai hambaku. Padahal kan yang pantas disebut hamba itu kan yang menghambakan diri kan. Yang ibadi itu berarti yang beribadah. Nah kita gak pernah beribadah, kok dipanggil ibadi? Ini berarti Allah tuh sayang sama kita. Sholat dulu sekian tahun jarang. Sampai kita mau masuk masjid itu kayak kagok banget gitu. Masuk masjid kayak masuk dunia lain. Oh, ini masjid ya. Oh aku merasakan aura yang apa gitu. Terus baca Quran merinding sendiri. Kenapa? Karena bacanya malam Jumat surat jin. Jadi kayak gitu-gitulah. Banyak magic-magicnya, klinik-kliniknya. Kenapa kita kagok banget dengan agama, mau ngomong agama itu kayak rasanya tuh serius amat, jadi kayak gak asik ngomong agama itu, jadi kayak kaku gitu. Seolah-olah kalau kita mau memuji Allah itu malu-malu, mau bilang alhamdulillah aja malu-malu, giliran bilang makasih, hatur nuhun, kita gak pernah malu. Kenapa bilang hatur nuhun, makasih, thank you, syukran, gak malu, sementara bilang alhamdulillah malu, saking kagoknya kita dengan agama, dengan Allah. Jadi kayak bilang makasih ya Allah tuh kayak malu gitu. Kalau bilang makasih ke teman, kita biasa aja, thanks bro gitu, biasa aja. Tapi kalau ya Allah makasih atau alhamdulillah gitu tuh kayak rasanya sungkan gitu, malu-maluin. Kenapa? Karena bertahun-tahun kita jauh dari Allah, tapi Allah masih manggil, ya ibadi, wahai hambaku. Ini bukti teman-teman, kalau Allah itu ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Istilahnya Rob lagi. Kenapa Rob Ustaz? Kenapa enggak Allah? Ma wadda'aka Allahu wa ma qala. Ini kalau kita mau bedah lebih dalam lagi ya. Enggak apa-apa sekali-kali kayak gitu, agak-agak mendalam. Nih ya kalau kita bedah, kenapa ada istilah Rob rububiyah bukan Allah? Ma wadda'aka Allahu wa ma qala. Sebagaimana ketika Allah memperkenalkan diri kepada Musa, yang pertama itu bukan nama, tapi peran. Inni ana rabbuk. Itu ayat pertama. Ayat berikutnya, innani anallah. Kenapa Rabb dulu baru Allah? Kenapa peran dulu baru nama? Ini nih jadi persepsi berpikir. Lebih baik kita memperkenalkan kebaikan kita dulu kepada seseorang sebelum dia kenal nama kita, supaya dia berkesan kepada kita. Kalau ini dalam bahasa kayak sales, marketing, kita kayak nyebutin produk dulu, kita nyebutin jabatan dulu, baru kita nyebutin nama misalnya, supaya orang trust, ngebangun trust dulu nih. Sama kayak kita sebelum kenal CV-nya, kita jelasin dulu tentang, atau kita lakuin dulu sesuatu kebaikan yang membuat orang interest. Sebelum kita jelasin saya siapa, asal dari mana, lahir tahun berapa, apalagi soal tahun lahir ya, ini agak-agak sensitif Sarah juga nih. Lahir tahun berapa, kalau di bawah, kalau angkanya udah kelipatan apa kepala 3, ini udah mulai agak-agak sensitif nih. Jadi daripada kita nyebutin lahir tahun berapa, asalnya dari mana, apalagi kalau misalnya saya sebutlah pas saya mau nikah dulu, saya orang Sumatera, mau nikahin cewek Jawa yang karakternya, culture-nya beda banget sama orang Sumatera. Dan dia pribadi juga kayak agak-agak, karena gak kenal kali ya, gimana gitu, agak-agak takut. Takutnya orang Sumatera mungkin keras, kan, menurut sebagian orang, orang Sumatera mungkin belak-belakan, to the point, ya apa adanya gitu. Gak ada, gak kayak orang Jawa, Sunda yang mungkin lembut, ngomongnya pelan-pelan, gak teriak-teriak. Kan ada kesan gitunya ya. Nah sebelum dia kenal kalau saya itu orang Sumatera, saya nunjukin dulu dong, pas kenalan saya gak Sumatera, saya Nyunda banget. Orang Bandung katanya. Iya, ternyata Aceh kan ya. Jadi kayak baru ngomong gitu yang ditunjukin mungkin karakter yang dia nyaman dulu. Terus kayak orangnya kayak care gitu, orangnya tuh pengertian banget, orangnya tuh dewasa banget, matang segala macam, santun pas bicara. Baru setelah itu ketika saya memperkenalkan, saya tuh dari Sumatera loh, itu akan jadi excuse buat dia gak masalah. Kenapa? Karena udah ngelihat dulu, oh iya ya, kamu gak apa-apa deh walaupun Sumatera juga, karena kamu orangnya lembut, kamu orangnya santun, kamu orangnya. Jadi Allah itu memperkenalkan diri, ana rabbuk. Maksudnya apa? Rabb itu, akulah yang menciptakanmu. Akulah yang ngasih kamu rezeki. Akulah yang menjaga kamu. Akulah yang nolong kamu. Apa terjemahan dari kata Rabb kalau kita breakdown? Rabb itu kalau di breakdown adalah alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'agna. Itulah Rabb. Jadi ketika Allah ngomong ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, artinya apa? Rabbmu tidak pernah meninggalkanmu. Artinya dialah yang selama ini memperbaiki ciptaan pada dirimu sehingga kamu menjadi seorang sosok manusia yang ideal secara fisik. Nabi kan ideal banget secara fisik ya. Enggak berlebihan, enggak juga pas-pasan, ideal. Karena yang paling bagus itu bukan pol ya. Yang paling bagus itu tawazun, wasatiyah kalau dalam konsep berpikir. Pas banget. Nabi bukan cowok yang paling tinggi di antara sahabat, tapi juga bukan yang paling rendah, pas. Nabi kalau jalan bukan yang paling cepat, tapi bukan yang lola, bukan yang slow banget, pas juga. Ideal banget. Nabi itu kalau bicara bukan yang paling teriak, tapi juga enggak terlalu pelan yang bikin apa? Enggak gitu-gitu amat juga sih, pas gitu. Jadi tawazun, sehingga Allah lah sebagai Rabb yang telah menciptakan kamu dalam tawazun, dalam fisik yang ideal wahai Muhammad. Allah juga yang memelihara kamu, yang nanti dijelaskan di alam yajidika yatiman dan seterusnya. Allah juga yang melindungi kamu, Allah juga yang menjaga kamu, Allah yang sayang sama kamu, Allah yang begini, begini, begini, begini. Semua itu adalah bukti bahwa Allah ma wadda'aka wa ma qala, tidak pernah ninggalin kamu, gak pernah benci sama kamu. Ini adalah ayat motivasi. Mudah-mudahan ini jadi booster yang lebih bagus daripada one minute booster ya. One minute booster kan kadang benar, kadang gak jelas, gak inilah ya. Tapi kalau ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, itu booster banget teman-teman. Itu mood booster banget. Caranya kita baca berulang-ulang. Kalau kita lagi kayak ngerasa, kok saya hidupnya gini-gini banget ya, kok Allah gak nolongin saya, baca lagi. Wadduha wallayli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tuh gak pernah ninggalin kamu, gak pernah benci sama kamu. Kok saya kayak hidupnya gak berhenti dari masalah ya? Kapan sih datangnya pertolongan Allah? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak meninggalkan kamu, gak benci sama kamu. Pertolongan itu pasti akan Allah datangkan. Ala inna nasrallahi qarib. Bukankah pertolongan Allah sudah dekat? Kayak gitu diulang-ulang sesuai dengan masalah kita. Jadi teman-teman, itu udah kita bahas kemarin, walaupun ini ada sedikit tambahan analogi gitu, bahwa kita berharap dengan mengulang-ulang kalimat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, kita gak jadi orang yang gampang putus asa, gak jadi orang yang gampang menyerah, gak jadi orang yang gampang patah, gak jadi orang yang gampang kalah, gak jadi orang yang gampang marah, gitulah ya. Kenapa jadi A semua ya. Jadi intinya ayat itu harusnya menguatkan kita ketika kita lemah. Memantapkan hati kita ketika kita galau dengan pilihan hidup. Membuat kita berani ketika kita dalam keadaan takut. Ayat itulah yang kemudian diterjemahin di surat yang lain, La tahzan innallaha ma'ana. Sama aja kan? Tuhanmu gak pernah meninggalkan kamu, gak pernah benci sama kamu dengan kalimat jangan khawatir, karena la tahzan dalam konteks ayat itu khawatir. Jangan khawatir, Allah bersama kita. Jangan khawatir, Allah bersama kita, karena Allah gak pernah marah, gak pernah meninggalin kita. Kan gitu kan ya? Itu sebetulnya dua atau sekian ayat yang sejenis, setipe, semakna, cuman beda redaksi. Jadi kalau kita kaman banget dengan istilah la tahzan innallaha ma'ana, coba kembangin deh kalimat itu dengan surat Ad-Duha. Apa bukti Allah tuh bersama kita? Alam yajidka yatiman fa'awa. Terus siapa yang ngasih kita perlindungan ketika kita sendiri? Kalau bukan Allah bersama kita. Wa wajadaka dhallan fahada. Terus siapa yang ngasih Nabi jalan petunjuk ketika beliau tersesat di dalam padang pasir? Kalau Allah enggak bersama kamu. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Terus siapa yang ngasih Nabi makan ketika beliau kelaparan? Kalau Allah enggak bersama dengan beliau. Jadi la tahzan innallaha ma'ana. Arti lainnya adalah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu teman-teman pemahaman dari surat Ad-Duha. Buat saya pribadi, surat Ad-Duha itu surat motivasi banget. Kalau saya lagi sedih, kalau saya lagi galau, kalau saya lagi sakit hati, kalau saya lagi sebel, kalau saya lagi boring banget, baca ayat itu sedikit banyak tergantung kita ya. Sedikit banyak akan mempengaruhi mood kita. Jadi mood lagi, jadi semangat lagi, jadi apa bergairah lagi, jadi optimis lagi. Itu harusnya Ad-Duha itu jadi kayak gitu. Itu baru namanya tadabbur Al-Qur'an. Sekarang kita pelajari gimana cara jadiin Ad-Duha itu sebagai penyemangat bagi kita dalam masalah-masalah kita. Oke. Sekarang kita lanjutkan kalimat berikutnya dari surat Ad-Duha. Tapi sebelumnya coba teman-teman buka dulu surat Al-Qasas. Surat 28. Surat Al-Qasas. Kita coba terjemahin surat Ad-Duha dengan pemahaman yang ada di dalam surat Al-Qasas. Ayat yang malam ini kita akan coba bedah di dalam surat Ad-Duha itu adalah ayat Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga ayat ini. Apa hubungan antara tiga ayat ini dengan ayat ketiga yaitu ma wadda'aka rabbuka wa ma qala? Apa hubungannya? Ayat berapa sih yang alam yajidika? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula wa sawfa yu'tika rabbuka fatardha alam yajid. Ayat ke-6 ya. 6 7 8 kan? Ayat 6 7 8 ini adalah ayat pembuktian terhadap ayat ketiga. Jadi Allah bilang di ayat ketiga, Allah gak pernah ninggalin kamu, gak pernah benci sama kamu. Apa buktinya? Kan gitu ya. Buktinya adalah, bukankah dulu kamu dalam keadaan yatim Muhammad, lalu Allah memberimu keluarga yang menjadi naungan? Bukankah dulu kamu pernah tersesat di padang pasir Muhammad, lalu Allah memberi kamu jalan supaya kamu sampai ke tujuan? Bukankah dulu kamu pernah kelaparan Muhammad lalu Allah kasih kamu rezeki atau makanan? Itu bukti bahwa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, jadi ayat 6 dan 7 dan 8 itu adalah ayat renungan untuk kita teman-teman. Kalau kita mulai meragukan kebesaran Allah, kita mulai meragukan pertolongan Allah, kita mulai meragukan janji-janji Allah, coba kita pakai tiga ayat itu untuk menjawab pertanyaan. Bukankah kita dulu pernah yatim? Arti yatim seorang diri. Lahir ke bumi, jarang kan di antara kita yang lahirnya kembar. Rata-rata lahir anak tunggal gitu kan. Lahir sendiri, terus bagaimana kita bisa kemudian tumbuh? Allah subhanahu wa ta'ala yang mendatangkan untuk kita orang yang mencintai kita sejak kita lahir. Pertama, ibu kita. Ah, itu mah udah biasa, Ustaz. Enggak. Kalau Allah enggak masukkan rasa cinta ke dalam hati ibu kita, maka dia akan membuang kita di parit. Dan itu banyak adegan kayak gitu. Kalau Allah enggak mendatangkan rasa cinta ke dalam hati ayah kita, mungkin ada adegan seorang ayah yang memukul anaknya sampai mati hanya gara-gara anaknya rewel di malam hari. Kalau Allah enggak memasukkan rasa cinta di dalam hati ibu atau ayah kita, mungkin kita sudah dimasukkan ke dalam kulkas sampai membeku dan meninggal. Kalau Allah enggak memasukkan rasa cinta ke dalam hati ayah dan ibu kita, mungkin kita akan dibiarkan kelaparan atau ditaruh di rumah yang akhirnya kelaparan meninggal sendiri, orang tua kita pergi. Atau ditaruh di depan panti asuhan, atau ditaruh di tong sampah, ditaruh di bawah jembatan, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau Allah enggak sayang kepada kita, maka Allah tidak akan memasukkan rasa cinta itu di dalam hati orang tua kita. Sehingga dengan rasa cinta yang Allah titipkan di dalam hati ibu dan ayah kita, muncullah adegan seorang ibu yang memeluk anaknya ketika kapal mereka tenggelam. Muncullah adegan seorang ibu yang memeluk anaknya dan melindungi anaknya di bawahnya ketika rumahnya roboh. Muncullah adegan seorang ibu yang menyelamatkan anaknya walaupun dia yang celaka. Muncullah adegan seorang ayah yang seharian gak makan demi menyimpan uang itu supaya bisa membeli susu anaknya di malam hari. Muncullah adegan pengorbanan ayah, pengorbanan ibu, itu semuanya bukti bahwa alam yajidka yatiman fa'awa. Allah yang menskenariokan jadi kayak gitu. Kalau Allah cabut sedikit aja rasa kasih sayang, maka orang tua kita cuek sama kita. Cuek mulai dari kebutuhan makan kita, cuek dengan kebutuhan tempat tinggal kita. Gak ada seorang ayah yang berjuang gimana caranya dia punya rumah untuk anaknya yang nyaman, buat anaknya berlindung dari matahari, hujan, dan panas dingin. Dia cicil rumah siang malam, dia kerja banting tulang karena cicilannya itu gak sehari dua hari, 15 tahun. Apa alasan seorang ayah itu mencicil rumah 15 tahun dan setiap akhir bulan dia itu stres mikirin cicilan kalau bukan karena sayang kepada anaknya? Apa alasan seorang ayah memasukkan anaknya ke sekolah yang harga bulanannya aja, harga SPP-nya aja mahal banget? Udah gitu beli ayah itu kayaknya rasanya beli buku anak itu di awal ajaran baru, di tahun ajaran baru tuh kayak seneng gitu ngebeli buku anak, beli pensil anak, beli pulpen anak, beli baju seragam anak. Itu kayak puas banget buat ayah. Dari mana muncul rasa kepuasan ini? Dari cinta. Siapa yang ilhamkan cinta di dalam hati ayah dan ibu? Allah. Itu bukti alam yajidka yatiman fa'awa. Jadi Allah gak pernah ninggalin kita. Ustaz, tapi ada kasus seorang anak ditinggalkan oleh ibunya, ditinggalkan oleh ayahnya, atau ayah dan ibunya wafat ketika dia masih kecil, lalu Allah datangkan yang lain, kakeknya mungkin, Allah datangkan yang lain, pamannya mungkin, Allah datangkan yang lain, ayah angkat atau orang tua angkatnya mungkin, Allah datangkan, gak pernah berhenti. Karena kalau itu berhenti, maka kita gak akan bisa tumbuh menjadi anak yang dewasa seperti sekarang ini. Kita udah gak dapat apa-apa, kita udah celaka dari kecil. Kenapa ada adegan seorang ayah yang mati-matian mencari sampai mendonorkan ginjalnya demi untuk mengobati anaknya yang sakit? Bahkan na'udzubillah, sampai ada seorang ayah yang dia rela mendonorkan jantungnya dan dia meninggal demi untuk menggantikan anaknya yang juga kecelakaan dan seterusnya. Dia donor darah udah biasa, donor organ. Ini semuanya alam yajidka yatiman fa'awa, teman-teman. Cuman kita seringnya hanya ngelihat kurirnya saja, lupa kepada pengirim. Ya, ada teman ngirim kita hadiah, misalnya yang kita seneng banget, misalnya kayak kaos gitu ya. Tadi pas jalan sama dia, kita kayak ngelihat sebuah kaos yang kayaknya tipe kita banget lah, warnanya, brandnya, kita kayak bangga banget kalau bisa pakai kaos itu. Cuman kita nggak ngomong, tapi dia orangnya care. Orangnya tuh pengertian. Akhirnya pas kita ulang tahun misalnya, atau pas kita dapat nilai bagus atau apalah momennya, tiba-tiba dia ngirim kaos itu. Karena gak bisa ketemu kita, dia ngirim pakai kurir, digosenin sama dia. Kurir ini dibayar gak? Dibayar dong. Tapi kita tiba-tiba pas dapat kaos itu dari kurir, kita bilang, Mas, makasih banyak ya, makasih banyak ya, hatur nuhun, jazakallah khair dan segala macam. Kita kayak muji-muji kurir, kita berterima kasih pada kurir, kita mengingat jasa kurir, tapi kita gak sama sekali bilang terima kasih kepada teman kita yang ngirim. Ini logis gak sih? Itulah keadaan kita seringnya kepada Allah SWT. Allah yang ngirim kita nikmat lewat kurir. Kurirnya bisa bernama ayah, bisa bernama ibu, bisa bernama keluarga, bisa bernama pasangan, bisa bernama atasan, bisa bernama teman, sahabat. Kita bisa berterima kasih kepada mereka sebagai orang yang berjasa dalam hidup kita, tapi kita gak bilang makasih ke Allah dalam bahasa Alhamdulillah, dalam bentuk penghargaan ke Allah itu lebih rajin ibadah. Ini berarti kita lupa siapa yang sebetulnya ngirim kebaikan itu untuk kita. Kita lebih ingat orang yang membawanya, padahal dia juga dibayar. Orang yang membawa itu, kurir itu juga dibayar. Allah membayar ibu kita. Dengan apa? Bahwa setiap tetes susu ibu kita itu adalah kifarat dosa buat dia. Allah membayar ayah kita. Dengan apa? Setiap tetes keringat ayah kita itu kifarat dosa buat dia. Bukan berarti kita gak perlu berbakti, bukan ya. Tapi maksudnya, kalau ke mereka aja kita begitu berterima kasih, terus gimana dengan Allah yang kita Allah itu gak dapat untung apa-apa untuk dari kita. Harusnya kita lebih bersyukur kepada Allah seandainya kita bisa banget menghargai kebaikan kedua orang tua kita. Coba sok, kita sebagai anak, kalau dalam doa muhasabah disebut nama ibu kan gampang banget kan berlinang air mata. Kenapa? Karena kita terharu banget dengan pengorbanan ibu kita. Karena kita respect banget dengan pengorbanan ibu kita. Karena kita tahu banget pengorbanan ibu kita. Bisa gak kayak gitu ketika nama Allah disebutkan? Malah lebih dari ibu harusnya. Idza dzukirullah wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah, hatinya tuh wajilat. Arti wajilat itu langsung kayak kayak gitu. Jadi ketika disebut nama ibu itu udah enggak kuat lagi pasti. Sama kayak kita kalau lagi berdoa bareng-bareng muhasabah, ya Allah, ampunkanlah ibu saya. Begitu kata ibu disebut langsung luluh hati kita kan? Begitu kata ibu disebut langsung udah nangis, langsung berderai air mata, langsung kita bisa ngelakuin hal-hal yang sebetulnya gak bisa kita lakuin secara normal. Bisa gak nama Allah juga gitu dalam hati kita? Wajilat. Kenapa? Karena kita tahu banget kebaikan Allah, jasa Allah, rahmat dan kasih sayang Allah dalam kehidupan kita. Alam yajidika yatiman fa'awa. Nanti kita coba bandingkan ayat itu dengan kisah Nabi Musa alaihissalam di dalam surat Al-Qasas. Insyaallah setelah sholat isya. Barakallah. Kita lanjutkan pembahasan dari surat Ath-Dhuha. Dan kemungkinan biar kajian kita bisa tuntas, ada oleh-oleh yang kita bawa pulang. Insyaallah surat Ath-Dhuha ini masih akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jadi penggalan demi penggalan kita bedah, supaya dia bisa jadi bekal kita untuk jadi mood booster kalau kita lagi moodnya drop. Tadi kita membahas tentang firman Allah Subhanahu Wa Taala di ayat ke-6, alam yajidika yatiman fa'awa. Ini adalah bukti kalau Allah mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh enggak pernah ninggalin kita dan enggak pernah benci sama kita. Itu bukti, teman-teman. Ini penting banget untuk kita rasain, untuk kita belajar yakin kalau Allah itu enggak pernah ninggalin kita, enggak pernah benci sama kita. Itu penting banget dalam hidup. Karena itulah yang ngebedain orang beriman sama orang yang enggak beriman. Bukan di lafaz. Karena orang yang tidak beriman juga mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Kok bisa Ustaz? Namanya orang munafik. Orang munafik juga mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami percaya kepada Allah dan hari akhir. Qalatil a'rabu amanna. Kata orang Arab Badui, kami beriman. Tapi kata Allah, wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan orang yang beriman. Qul lam tu'minu. Kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, kalian baru menjadi seorang yang beragama Islam, tapi belum beriman. Terus yang membedakan antara orang mukmin dengan orang yang tidak mukmin, orang mukmin selalu yakin Allah itu enggak pernah ninggalin dia dalam kondisi apapun dan tidak pernah benci kepada dia. Kalau Allah udah benci sama kita nih, kita bilang astagfirullah, Allah udah malas. Sama kayak kita benci sama orang kan, semuanya jelek kan di mata kita. Kalau udah benci, udah ada ghillan, bukankah salah satu doa kita terhadap sesama muslim itu ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. Ya Allah, jangan Engkau biarkan di dalam hati kami itu ada ghil, ada rasa benci kepada orang yang beriman, sesama muslim. Karena kalau udah benci, maka yang baik aja buruk di mata dia, apalagi yang buruk. Kalau udah benci, gak ada yang benar, selalu salah. Sama kayak haters, haters kan berarti pembenci ya. Karena dia udah gak benci, kita posting apa aja salah. Misalnya kita posting banyak main, wah kerjaannya main aja, gak beribadah, gak belajar, salah. Kita posting lagi beribadah, ibadah kok diposting-posting, ria, salah lagi. Jadi serba salah. Kenapa? Karena ada ghillan, ada rasa benci di hatinya. Nah, kalau Allah benci sama kita, teman-teman, kita sholat, pasti ada maunya, kata Allah. Kan gitu kan ya? Lagian Allah tahu banget lah isi hati kita. Sehingga Allah sendiri juga mengatakan di beberapa ayat, termasuk di dalam surat Luqman, ada di antara hamba-hambaku yang mereka seperti orang yang sedang berlayar di lautan, lalu ketika mereka digulung ombak yang seperti gunung, tiba-tiba mereka mengingat aku, memuji aku, berdoa kepadaku dengan penuh khusyuk. Tapi ketika mereka selamat di daratan, mereka melupakan aku. Jadi Allah tuh sebetulnya tahu, kadang-kadang kita tuh modus banget. Kadang-kadang kita tiba-tiba rajin tahajud, gara-gara mau ujian nasional. Kita tiba-tiba jadi sedekah gara-gara mau tes wawancara. Tiba-tiba kita jadi tilawahnya bagus, belajar tahsin segala macam karena mau lamaran. Kenapa? Karena ada maunya. Akhirnya kita coba kayak PDKT gitu sama Allah SWT. Allah tahu, tapi Allah biarin aja. Kenapa? Karena Allah gak benci sama kita. Allah lihat sisi baik kita gitu. Oh, walaupun selama ini dia gak ada maunya, sekarang udah ada maunya, berarti dia masih nganggap aku gitu kan. Seolah-olah ya, Allah terima kedatangan kita. Kita udah mentok dengan dosa-dosa, akhirnya dosa itu bikin kita celaka. Gara-gara dosa hutang kita 100 miliar, gara-gara dosa kita jadi sakit, gara-gara dosa kita akhirnya jauh dari orang-orang baik, gara-gara dosa rumah tangga kita berantakan. Akhirnya kita balik ke Allah setelah kita nyerah dengan dosa-dosa, udah gak berdaya, baru balik ke Allah. Kalau Allah benci, Allah balas tuh. Tapi Allah gak benci, Allah terima. Baru kita berjalan ke Allah selangkah, Allah udah berlari ke arah kita. Baru kita mendekat ke Allah sejengkal, Allah udah mendekat ke kita sehasta. Baru kita mendekat ke Allah sehasta, Allah udah mendekat ke kita sedepa. Ini bukti bahwa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini perlu banget buat kita belajar yakin ini, teman-teman. Ayat 3 ini salah satu ayat yang membedakan mukmin dengan orang yang ghairu mukmin, yang tidak beriman. Orang mukmin selalu percaya Allah tuh gak pernah benci sama dia. Selalu percaya Allah itu gak pernah ninggalin dia. Sesulit apapun, dia masih bilang, ya Allah. Sementok apapun, dia masih mengangkat, ya Rabbi. Walaupun dengan logika manusia, dia bilang dia udah celaka, tapi dia mengatakan, la haula wala quwata illa billah, hasbi Allah, hasbunallah. Itulah kalimat orang yang beriman, karena dia percaya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau orang yang tidak beriman, negaranya modern, negaranya maju, bangunan-bangunan di negaranya tuh futuristik, kota-kotanya tuh smart city, tapi angka bunuh dirinya tuh paling tinggi. Kenapa? Karena dia putus asa setelah mendapatkan satu masalah kecil, karena dia tidak pernah yakin bahwa Allah sayang sama dia, bahwa Allah pasti nolongin dia, seolah-olah hidupnya sudah selesai dengan hanya masalah sepele. Buat teman-teman yang merasa lemah ketika habis diputusin sepihak, pas lagi sayang-sayangnya, hidup kita belum berakhir. Ada yang gak pernah mutusin kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah gak pernah mutusin kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apalagi lagi sayang-sayangnya sama Allah terus diputusin, gak mungkin. Kalau makhluk lagi sayang-sayangnya diputusin, mungkin. Dan itu gak enak banget. Jadi curhat. Itu kalau misalnya lagi kayak gitu diputusin gak enak banget. Tapi ke Allah gak bakalan, teman-teman. Kenapa? Karena Allah itu sayang banget. Lebih sayang Allah ke kita daripada ibu kita kepada kita. Ya, ibu kita sayang ke kita juga bagian dari kasih sayang Allah. Ayah kita bagian dari kasih sayang Allah. Pasangan kita bagian dari kasih sayang Allah. Anak kita bagian dari kasih sayang Allah. Sahabat dan geng kita bagian dari kasih sayang Allah. Jadi kasih sayang Allah yang wujud, yang kita lihat adalah lewat orang tua kita, lewat keluarga kita, lewat teman-teman kita. Masih banyak lagi kasih sayang Allah yang kita gak sadari tapi ada dalam kehidupan kita. Ini yang perlu kita bangun teman-teman. Ini namanya belajar akidah yang sebenarnya. Karena buat saya pribadi, belajar akidah itu bukan belajar teori. Belajar akidah itu bukan belajar istilah mana rububiyah, mana uluhiyah, mana asma, mana sifat. Ini untuk kalangan tertentu ya, kalangan para ulama, para dai. Tapi untuk kita aplikatifnya, kita enggak harus hafal rububiyah. Kita enggak harus hafal uluhiyah itu bedanya dengan rububiyah apa. Yang penting kita yakin, baru nanti bonusnya kita belajar teori itu. Tapi kita belajar ya, belajar yakin. Yang sering saya ulang-ulang, bagaimana seorang Bilal bin Rabah dengan satu kata saja itu bisa dia aplikasikan membuat dia tabah menghadapi ujian yang kadang kita gak sanggup menghadapi ujian kayak gitu. Ahadun ahad. Bagaimana seorang Ibrahim muda, Ibrahim yang masih usia kita gitu, 17 tahun, ada yang bilang 20-an tahun, ketika dimasukkan ke dalam api, mengatakan hasbi Allah itu cukup buat dia. Ini namanya belajar iman, belajar yakin. Bukan belajar teori tentang teologi atau tentang akidah atau tentang ma'rifatullah. Walaupun semua teori itu penting dan baik, tapi nomor satu buat saya adalah belajar yakin sama Allah. Karena orang yang berilmu, ukurannya, indikasinya adalah rasa. Orang yang berilmu, indikasinya bukan wawasan menurut Al-Quran. Al-ilmu huna fil qalb, al-fiqhu fiqhul qulub. Ilmu itu di sini, di dalam hati. Karena pemahaman, kata ulama, al-fiqhu fiqhul qulub, pemahaman itu adalah pemahaman hati. Sehingga orang yang berilmu, indikasinya adalah rasa di hatinya. Apa buktinya, Ustaz? Buktinya, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya siapa? Orang yang berilmu. Berarti orang yang berilmu ukurannya adalah rasa takut kepada Allah. Rasa. Dan rasa itu adanya di sini. Dan itu namanya iman. Salah satu di antara cabang iman, al-khawf, al-hub, ar-raja, al-mahabbah, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu bagian dari iman. Al-khasyah, al-khawf, itu semuanya bagian dari iman. Sehingga ketika kita belajar iman, kita belajar akidah, kita belajar ma'rifatullah, artinya kita belajar yakin sama Allah. Sesederhana itu, teman-teman. Wah, berat juga ya ilmu ma'rifatullah. Berat teorinya. Tapi lebih berat lagi memasukkan teori itu ke dalam hati. Dan kalau itu berhasil, maka walaupun teorinya kita lupa, apa sih kemarin ayatnya, apa sih kemarin hadisnya, mungkin kita bisa lupa. Tapi rasa itulah yang akan mengarahkan hidup kita siratul mustaqim atau justru melenceng. Tolin atau maghdubi alaihim na'udzubillah min dzalik. Jadi makanya teman-teman, ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, coba kita ulang-ulang, kita hayati, kita belajar yakin, harus sampai ke tingkat enggak mungkin Allah benci sama saya. Enggak mungkin Allah dendam sama saya. Sehingga enggak ada lagi pertanyaan apa sih maunya Allah? Enggak ada lagi pertanyaan Allah enggak fair sama saya? Enggak ada lagi pertanyaan Allah kok gitu sih sama saya? Allah kok gak adil sih? Gak ada lagi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Gak ada lagi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Karena kita yakin, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak pernah ninggalin kita, gak pernah benci sama kita. Kalau kita lapar, ingat Allah, ya Allah saya lapar. Kalau kita galau, ingat Allah, ya Allah pilihkan untuk saya yang terbaik. Yang hijabnya ala Turki atau yang hijabnya ala Arab, yang pakai cadar atau yang pakai jilbab doang. Kalau kita galau, minta ke Allah, ya Allah pilihkan untuk saya yang pakai pakaiannya kuplukan atau yang pakai kopiah. Kan dua-duanya juga baik ya, insya Allah. mau yang hafal Quran atau hafal hadis, dua-duanya hafiz. Yang satu hafal al-ikhlas, yang satu lagi hafal innamal a'malu binniyat. Sama-sama hafal Quran dan hadis loh. Minta sama Allah, kenapa? Karena Allah pasti dengerin. Karena salah satu di antara arti ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, salah satu artinya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, bilang aku tuh dekat. Artinya dekat, aku tuh dengar apa yang mereka minta. Maksud dari qarib di sini bukan Allah ada di sebelah kita bertempat, bukan. Arti qarib salah satunya adalah Allah tuh dengar banget yang kita omongin. Bahkan kita ngomong pelan-pelan juga Allah dengar. Bahkan terbersit di dalam hati juga Allah dah, Allah dengar teman-teman. Sehingga uji budawatad da'i dada'ani. Aku pasti mengijabah, aku pasti ngerespon, aku pasti nge-replay lah. Pertama Allah langsung ngerit. Gak mungkin kita ngejapri Allah terus gak dirit-rit. Kenapa? Ini qarib, aku dekat. Langsung dirit sama Allah, langsung didengar sama Allah. Terus uji budawatad da'an, langsung typing. Uji ibu dari kata jawab langsung typing. Gak mungkin kita kayak ngejapri Allah gitu dirit doang 3 hari. Itu mah dia banget, cek. Allah tuh gak mungkin gitu, langsung typing. Ujib, arti ujib di situ present continuous tense, langsung. Gak sampai future tense, future-nya tuh setahun, enggak. Langsung saat itu juga Allah merespon, mereply, menjawab japrian kita. Begitu kita bilang, ya Allah, Allah langsung mengatakan, hai abdi, ada apa wahai hambaku? Ya Allah, halum ilayya abdi, ya Allah, dan seterusnya. Kalau kita ngomong ke Allah, labbaika ya Rabbi, kalau Allah memanggil kita, ada apa wahai hambaku? Hal indaka hada hajah, kamu punya masalah? Hal min di hajah, ada enggak di antara kalian yang punya masalah, kata Allah? Hal min taib, kamu pengen taubat? Allah langsung nanya gitu, Allah langsung nge-replay, Allah langsung nge-ijabah. Ini arti dari mawaddaka rabbuka wa maqala. Kalau Allah ninggalin kita, begitu kita berdoa, emang kamu pernah doa? Allah sih enggak dengerin saya doa, karena Allah udah pergi. Enggak, Allah enggak pergi. Allah qaribun ujibu da'watat da'i idza da'an. Sami'un basirun alimun khabirun latifun raufun wadud. Semua kalimat ini bahwa Allah itu dengar banget yang kita minta, teman-teman. Jadi jangan putus asa untuk begini. Ah capek aja saya berdoa, Allah gak dengar. Berarti kita gak percaya dengan ayat 3 surat Ad-Duha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti kita gak percaya dengan ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Minta aja sama Allah. Yakin deh sama Allah. Kita aja bisa yakin sama makhluk, masa sama Allah enggak? Makhluk aja bisa sangat menjaga perasaan kita, masa Allah enggak? Makhluk aja nepatin janji banget, masa Allah enggak? Makhluk aja komitmen, masa Allah enggak? Allah lebih daripada makhluk pastinya, karena tidak ada makhluk yang serupa dengan Allah. Allah ala kulli syai'in qadir, azimun dalam segala sesuatu maha besar. Sehingga teman-teman, jadikan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala iman. Bukan cuma hafalan, iman. Ketika kita lagi galau gitu, ninggalin gak ya pekerjaan ini ya? Tinggalin gak ya cara-cara yang gak benar kayak gini ya? Galau kan? Soalnya kalau kita tinggalin, untungnya lumayan. Terus yang kita pekerjaan yang halal belum jelas. Kalau kita kerjain, ntar Allah marah. Kan kayak galau gitu kan ya? Harusnya di situ mah gak perlu galau. Galau itu dalam hal sama-sama baik, itu galau. Kalau hak dan batil gak perlu galau sih sebetulnya. Cuman okelah, karena kita manusia biasa. Galau di situ. Bilang, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Artinya apa Ustadz dalam konteks kegalauan saya tadi? Artinya, kalau kita pilih pilihan Allah, Allah pasti nanti akan menghargai kita dengan ganti yang lebih baik setelahnya. Yakin deh, yakin. Karena Allah gak pernah ninggalin kita. Tapi kalau kita berpihak sama Allah, memilih pilihan Allah, sedangkan Allah kayak pergi gitu, lagi kemana gitu, lagi sibuk, kan kita kayak rugi gitu kan? Terus gak diwaro gitu sama Allah, gak mungkin. Ketika kita memilih pilihan Allah, Allah langsung bantu kita. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ. Siapa yang memilih pilihan Allah? siapa yang taat sama Allah, siapa yang menjalani perintah Allah, siapa yang meninggalkan larangan Allah. Ini kan semuanya arti takwa kan? Wa may yattaqillah. Kalau kita taat sama Allah dalam hal menjalankan perintah, meninggalkan larangan, meninggalin hal-hal yang Allah enggak suka, yaj'al lahu makhraja, pasti dikasih jalan keluar. Enggak mungkin enggak, mustahil 100% pasti dikasih jalan keluar. Pasti. Kata pasti ini jangan cuma diucapkan dengan lisan. Kata pasti ini harus masuk ke dalam hati kita. Di sini berlaku kalimat pasti, bukan insya Allah, karena insya Allah itu berlaku dalam urusan kita. Tapi kalau dengan Allah, Allah sendiri yang berjanji, dan janji Allah itu pasti Allah penuhi. Enggak juga sih, terserah Allah, kadang dipenuhi, kadang enggak. Berarti kita berburuk sangka kepada Allah. Enggak, kalau dalam hal ini sunnatullah, udah ketetapan Allah, pasti dipenuhi. Tapi kalau dengan makhluk, enggak bisa. Gimana pun dia mau komitmen, harus ada insya Allah, harus ada izin Allah dong. Tapi kalau ini emang Allah sendiri yang ngomong, gimana mau pakai insya Allah lagi? Allah berjanji akan memberi saya jalan keluar insya Allah. Ini agak-agak unik ya. Allah berjanji mau ngasih kita jalan keluar insya Allah. Terus Allah masih butuh izin gitu? Enggak butuh. Udah aja kalau Allah berjanji namanya pasti. Hakul yakin. Bukan lagi sekedar zon. Bukan lagi sekedar kayak wacana gitu, kayak janji-janji kosong gitu, kayak gombal gitu, bukan. Benar-benar hakul yakin. Nah, kata pasti inilah yang harus kita masukkan ke dalam hati kita, teman-teman. Sehingga kita percaya banget, ah, udahlah gak usah khawatir. Hidup sama Allah mah aman. Hidup sama Allah mah terjamin. Hidup sama Allah mah tenang aja. Kenapa? Allah lah sebaik-baik yang menepati janji. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi surat Ad-Duha itu semua ayat yang kita bedah nanti intinya adalah ayat ketiga. Itu yang kita pengen mantepin, pengen masukin ke dalam hati kita. Kita masukin dengan kalimat wadduha, kita masukin dengan kalimat wallaili idza saja, kita masukin dengan kalimat walal akhiratu khairul laka minal ula. Kita masukin dengan kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, dan seterusnya. Intinya adalah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah enggak pernah ninggalin kamu dan enggak pernah benci sama kamu. Terus kenapa putus asa? Jangan sampai kita berpikir ketika kita baru patah hati lantas dunia sudah berakhir. Masih ada Allah. Iya sih, tapi gimana dong hidup saya gak bisa hidup tanpa dia. Ada Allah. Nanti setelah Allah tunjukin, baru kita bilang untung ya dulu diputusin, ngomong gitu. Udah gitu kayak pamer gitu ke mantan nih biar dia nyesel. Wah, posting yang keren-keren, hasil editan, pencitraan. Karena salah satu prestasi kita tuh bisa bikin mantannya nyesel gitu kan. Astagfirullahaladzim. Enggak sih, dia mah enggak nyesel, biasa aja. Artinya kegeeran kita doang kali ya. Oh, dia pasti udah nyesel nih, gua sekarang dokter. Dia udah nyesel nih, sekarang gua dokter. Dia udah nyesel nih, sekarang gua pengusaha sukses. Dia udah nyesel nih dan segala macam. Enggak pasti juga sih. Yang jelas kita jadi ngerasa benar ya, Allah menyelamatkan saya dari dosa. Coba kalau enggak diputusin dulu, mungkin kita sama-sama udah jadi pembuat dosa. Yang harus kita bayar mahal dosa-dosa kita itu di dunia dan di akhirat. Satu, oh gara-gara diputusin sama dia, akhirnya Allah mempertemukan saya dengan orang yang lebih tepat buat saya, bukan lebih baik ya. Karena lebih baik itu berarti kita menjudge. Belum tentu dia jelek, enggak. Yang lebih tepat buat kita. Dan dia juga dikasih yang lebih tepat buat dia. Karena kasusnya banyak teman-teman. Ada kasus seorang ibu yang sakit kanker, dirawat di salah satu rumah teduh yang tempat istri saya tuh, ditinggalkan oleh suaminya. Suaminya ketika tahu istrinya sakit kanker malah pergi ninggalin dia. Tapi di kasus yang lain justru ada seorang suami setia banget nungguin istrinya, ninggalin semua pekerjaannya, tinggal di Bandung untuk jaga istrinya berobat. Padahal istrinya udah gak bisa menyenangkan dia sama sekali, tapi dia setia kepada istrinya. Ini kan masalah Allah lebih tahu ya, masa depan kita bakalan kayak gimana, kasus-kasus kita bakalan kayak gimana. Bisa aja